Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur Allah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya dan juga telah memberikan kita lapangan dan kesihatan badan untuk kita bersama-sama meneruskan kajian kita Bulughul Maram dan Adillatul Ahkam karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani serta syarah Nusul Islam karangan Al-Sam'ani rahimahullah taala. Kitab yang penuh barakah ini insya-Allah kita telah membaca banyak hadis-hadis berkaitan dengan Babul Khair, Kitab Taharah, dan hadis yang terakhir yang kita ambil adalah hadis hukum mendatangi isteri yang sedang haid. Itu hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ata alladhi yati imra'atuhu wa hiya haid qal yatasaddaqu bi dinar au bi nisfi dinar. Seorang yang mendatangi istrinya ketika dia haid, hendaklah dia bersedekah dengan satu dinar ataupun dengan setengah dinar. Dan telah kita membahaskan masalah fiqahnya, iaitu yang pertama adalah hukum mendatangi istri yang haid. Dan kita terangkan bahawa ia adalah haram ikut nas Al-Quranul Karim dan hadis-hadis lain. Dan juga pembahasan tentang waktu yang dilarang mendatangi haid, adakah selepas mandi ataupun selepas membersihkan kemaluan, ataupun yang penting adalah setelah berhentinya darah haid tersebut. Setelah keterangan pendapat-pendapatnya, dan yang rajih adalah hendaklah ataupun diharamkan suami mendatangi isteri yang haid sehinggalah dia bersih daripada darah dan setelah selesai mandi haidnya. Jadi ada dua perkara, dua syarat di sini. Satu, selesai daripada haid, kemudian mandi. Adapun kalau setakat mandi darahnya masih keluar lagi, ini tak pakai. Mandi tak guna. Tetapi hendaklah dia bersih daripada haid dulu, kemudian selepas itu dia mandi. Dan dalilnya telah kita katakan antaranya adalah daripada naql, iaitu ayat Al-Quran, dan juga daripada akal, daripada qiyas. Yang pertama adalah ayat Al-Quran, fa'tazilun nisa fil mahyid, jauhkanlah daripada wanita haid, tinggalkan mereka ketika mereka haid. Fa'idha fa'tazilun nisa fil mahyid wala taqrabuhunna hatta yatahurna, janganlah kamu mendekati mereka sehinggalah mereka bersih. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, setelah mereka membersihkan diri mereka, maka datangilah mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil jumhur adalah perbezaan lafaz tahurna dan tatahharna. Dan Allah SWT menggunakan lafaz yang berbeza, menunjukkan maknanya juga berbeza. Yang terdapat Malik, Syafi'i, Hanbali dan juga Ishaq bin Rahawi dan Ahlul Hadis. Adapun mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan boleh mendatangi isteri yang haid, yang penting setelah dia bersih daripada haid walaupun belum mandi. Dan jawapan mereka terhadap ayat tadi, pada mereka fa'idha tahurna fa'idha tatahharna, sama saja maknanya. Pada mereka sama saja, setelah mereka bersih, janganlah datangi mereka, atau dekati mereka sehinggalah mereka bersih. Selepas mereka bersih, maka datangilah mereka. Logiklah, seharusnya sesuatu itu selepas yang disebutkan tadi. Jadi tatahharna dan tahurna kata ulama Hanafi sama saja maknanya. Nah, dan mereka juga mengatakan, kalau kita nak tambah, biasanya tidak kita jumpa sesuatu diletakkan syarat dilarang sesuatu tu dengan satu illah, kemudian bila nak dibolehkan tak kena tambah lagi satu syarat. Seharusnya kalau dilarang sesuatu dengan satu illah, satu sebab, bila sebab tu dah tidak wujud lagi, halangan dah tak wujud lagi, maka ketika itu balik asal, dibolehkan. Itu kias mereka lah. Jadi dilarangnya suami mendatangi isterinya adalah disebabkan wujudnya darah. Apabila darah itu dah bersih, dah tak ada lagi, jadi seharusnya balik semula halal. Itulah kata mereka. Kenapa nak disyaratkan pula mandi? Ini lebih kuat kata mereka, daripada kita anggap perbezaan makna disebabkan perbezaan lafaz. Nah, tapi jumhur ulama ada jawapan lagi. Mereka kata ada macam gitu dalam Quran. Nak diserahkan sesuatu tu ataupun nak diberikan sesuatu, diletakkan ghayah dan letakkan syarat. Ghayah maknanya tempoh, kemudian diletakkan satu syarat lagi. Iaitu dalam masalah anak yatim, seorang ataupun orang yang ada memelihara anak yatim, jadi harta anak yatim itu tidak boleh diserahkan kepada anak yatim sampailah mereka baligh. Itu had dia, yang ini tempoh masa sampai mereka baligh. Tapi kalau mereka baligh pun tak dikasih juga, melainkan dengan satu syarat tambahan. Apa dia? Ha? Apa tu? Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim ini sampailah mereka baligh untuk nikah. Maknanya diletakkan tempoh masanya sampai nikah. Tapi jangan kasih lagi, ada lagi tu syarat. Hatta idza balaghun nikah. Fa in anastum minhum rusda. Jika kamu dapati mereka ada rusda, ada akal, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka barulah serahkan kepada mereka harta mereka. Yang ini kalau mereka dah baligh pun tetapi tidak berakal, maksud rusda dekat sini bukan akal, tak kenal, tak, bukan mumayis ataupun gila. Maksud di sini adalah tidak pandai. Akal itu adalah rusd, adalah yang pandai menguruskan harta benda. Jadi mungkin anak itu anak perempuan, baru 12 tahun dah baligh. Tapi kalau pegang duit, dia beli sembarang aja. Sekarang ni tengok, handphone dia lagi mahal daripada bapak punya. Tak? Apa pad semua keluar. iPad, iPad semua-semuanya keluar. Kalau dapat duit, dapat duit raya, mana dia pergi? Main game. Dekat tempat rumah game. Tahan, tak makan, tak apa semuanya. Minum mayoran je sudah. Betul lah? Apa masuk, tak makan. Ini budak-budak yang apa? Yang mungkin kalau dah balik pun, tetapi dia belum lagi pandai menguruskan harta bendanya. Dianggap sebagai safi, sufaha. Walau tu sufaha. Jadi ada dua perkara di situ, tempoh masa dan ditambahkan syarat. Begitu juga di sini, tempoh masanya adalah setelah bersih, kemudian letakkan syarat, hendaklah dia mati. Dan selain daripada itu, kalau kita bahaskan kaitan dengan mendatangi wanita yang haid, kalau aku lihat, kemudian selepas itu tentang kafarah orang yang mendatangi isteri sedang haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkannya mengeluarkan kafarah, iaitu sedekah. Dan maksud sedekah adalah berikan kepada yang memerlukan, asalnyalah fakir dan miskin. Kemudian jumlahnya disebutkan juga dalam nas ini, iaitu sama ada di dinar, satu dinar ataupun setengah dinar. Sebagian ulama ambil yang banyak, yang satu dinar. Kita menguatkan riwayat ini kerana kata mereka yang itu, yang setengah dinar itu syak. Nah, ada yang mengatakan sebenarnya dua-dua ini ada tempatnya. Yang ini dua-dua kafarah ada tempatnya. Kemudian apakah tempatnya? Kalau kita katakan satu dinar ni bila? Kalau dia mendatangi ketika darah baru keluar, iqbal. Lagi banyak keluar, lagi banyaklah salah. Jadi tambah satu, tak apa ni, dikenakan maksimum penalti satu dinar. Kalau dah hujung-hujung dan nak habis, didatangi isteri juga, ini dikenakan setengah dinar. Ataupun dah habis tapi dia belum mandi, dikenakan setengah dinar. Ini diriwayatkan daripada sebagian sahabat radhiyallahu alaihim. Dan inilah pendapat yang rajih. Ada yang mengatakan satu dinar untuk orang yang kaya. Kalau orang tu tak kaya, dia datang isteri dia, kita kesian, kita kasih dia setengah dinar. Tapi yang benar adalah pendapat yang pertama. Jadi dengan itu mereka beramalkan dengan hadis ini. Tapi kita tahu bahawa hadis ini tidak di diamalkan oleh jumhurul ulama. Nah, kerana mereka dapati bahawa adanya perguncangan pada sanad dan juga pada matannya, tapi diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dan kita ketepikan pembahasan tentang sanadnya, yang rajihnya dia adalah hadis yang sahih. Imam Al-Qattan telah menjawab semua dakwaan-dakwaan, kelemahan, keguncangan sanad ini. Dia terlalu panjang sangat, kita tak sempat kita nak sampaikan. Baik. Kita lihat dalam kitab muka surat 265. Nah, sedangkan Ibnu Abdul Bar mengatakan, Ibnu Abdul Bar ni Abu Yusuf ataupun Yusuf, seorang ulama Maliki, seorang muhaddis. Alasan orang mengatakan tidak wajib adalah kerana i'tirabnya hadis ini, tidak wajib mengeluarkan kafarah. I'tirab ini guncang, dan ini adalah satu kelemahan dalam hadis, kelemahan yang sangat lemah. I'tirab satu kelemahan yang sangat lemah, jadi tak boleh dikuatkan suasana. Sedangkan hukum asal adalah terlepas dari kewajipan. Asal ni kena kafarah ke tidak? Jawabnya tidak ada. Kalau tak ada dalil, tidak dikenakan kafarah. Kerana itu tidak boleh dikatakan wajib bersedekah kepada orang yang miskin dan yang lainnya, kecuali dengan dalil yang tidak boleh dibantah dan tidak cacat. Mesti dalil yang kukuh, tak ada kecacatan. Sedangkan dalam masalah ini tidak ada dalil. Ini seperti itu. Ini hujah Al-Imam Ibn Abdul Bar, yakni mewakilkan ulama-ulama yang berpendapat seperti itu. Dan Imam Ibn Abdul Bar itu masuk ulama hadis yang masyhur. Beliau telah mensyarahkan kitab Al-Muwatta dalam dua kitab yang hebat, iaitu kitab Al-Tamhid dan satu lagi Al-Istidkar. Dan dalam itu terserlahlah keilmuan beliau sebagai ulama hadis. Beliau daripada Al-Qurtubah, daripada Spanyol, ulama Maliki ya, daripada Spanyol. Tetapi kata-kata beliau ini ditolak oleh sebahagian ulama. Saya katakan, saya ni siapa? Pensyarah kitab ni, Al-Imam As-San'ani, juga ulama hadis mutakhir lah, ulama hadis dari Yaman. Dan kata ulama dia lebih kuat dalam hadis daripada Imam Ash-Shawkani. Imam Syaukani lebih kuat daripada sudut fiqh dan usul ya. Imam As-San'ani lebih kuat daripada sudut hadis. Ini kata mereka lah, wallahu a'lam. Jadi beliau mengatakan orang yang menyatakan sahih seperti Ibnu Al-Qattan, sesungguhnya dia telah memperhatikan betul dalam pentasihkannya, mentasihkan, dan dia membantah adanya cacat pada hadis itu. Jadi ini di satu, ada satu tahqiq oleh Ibnu Al-Qattan, seorang ulama hadis kemudian juga, dan dia membantah adanya cacat pada hadis itu. Dan pendapat ini pula diakui oleh Ibnu Dakti Til'id, diikrarkan oleh Ibnu Dakti Til'id, ulama sebelum Imam Ibn Taymiyah rahimahullah taala, orang Dimashq dan Syik Syria. Dan beliau ni hebat dalam usul fiqh dan dalam hadis. Beliau ada mensyarahkan Umdatul Ahkam, namanya Al-Ihkam, dan juga satu kitab lain. Di situ juga jelas nampak ilmunya dalam usul fiqh, kaedah, dan juga dalam bab hadis. Dan beliau daripada sudut mazhab adalah mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi beliau Masya Allah termasuk digelar sebagai Syekhul Islam ketika zaman beliau, Ibnu Dakir Tal'id. Lupa saja dia ada jumpa Ibnu Taymiyyah rahimahullah ta'ala ataupun tidak. Dan beliau dalam hal ini bersetuju, yang ini menyalahi mazhab Syafi'i ya, yang mengatakan hadis ini lemah. Dia bersetuju dengan pendapat yang menguatkan sahihkan hadis ini. Ini dalam kitabnya Al-Imam Al-Imam. Maka tidak ada halangan untuk mengamalkan hadis itu. Sedangkan orang yang menganggapnya tidak sahih seperti Syafi'i dan Ibn Abdul Bar, mereka beralasan bahawa pada asalnya lepas dari tanggungan, asalnya tidak wajib taklif, maka tidak ada hujah yang dapat menghilangkannya. Jadi kalau hadis dah sahih, maka kita wajib beramal dengannya. Jadi ini termasuk sebab, termasuk khilaf yang sebabnya apa? Apa sebabnya khilaf ni? Adakah mereka suka sekurang khilaf? Perbezaan pendapat khilaf terhadap sahih ke tak sahih hadis ini. Hadis ni satu ya. Jadi siapa yang mengatakan sahih, mereka mewajibkan beramal dengannya. Siapa yang mengatakan tak sahih, tidak mewajibkannya. Adakah orang yang mengatakan tidak, yakni tidak beramal dengan hadis ini, mereka ahli bid'ah kerana tak beramal dengan sunnah? Dan orang yang beramalkan, dialah ahli sunnah jamaah. Tentu kita tak boleh cakap macam ini. Sebab ini masalah apa? Ijtihadiyah. Dan masalah-masalah khilaf disebabkan ijtihad ini, ijtihad ulama, dan ada hadisnya mu'tabar dan sebab-sebabnya, tak boleh kita ingkar orang yang bersalahan dengan kita. Kita kena berlapang dada. Nah, tapi kita perhatikan juga dalam khilaf ini, sebelum khilaf ini mereka telah ittifaq, mereka telah ijma', sepakat. Apa dia? Hukum mendatangi wanita isteri yang haid. Jadi hukumnya haram. Khilafnya pada apa? Pada pembayaran kafarahnya. Jadi itulah, kita kena perhatikan dalam khilaf-khilaf ada usulnya, mereka tetap akan bersependapat. Nah, lainlah orang yang terus membolehkannya. Itu memang betul-betul terkeluar daripada ahlu sunnah wal jamaah ahlu bid'ah. Sebab mereka mengeluarkan pendapat yang tidak disebutkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Wallahualam. Jadi dalam hal ini tidak ada uzur. Darurat ke tak darurat, nafsu dia kuat sangat, isteri masa haid pun dia datang juga, kita katakan haram tetap haram. Dalam bab ini tak ada darurat. Jadi apa ubat ni kalau dia kata tak tahan? Apa? Dia jadi macam orang bujang. Apa dia? Tapi kalau orang bujang kata dia tak tahan, boleh dia buat zina? Kesian awak, tak apa. Boleh? Dia tak tahan, yang perempuan pun tak tahan. Mana boleh? Macam zaman sekarang, semua tak tahan. Yang buat tak tahan kenapa? Pasal dah keluar sama-sama, pergi tepi pantai, pergi Botanic Garden, pergi Singapore Flyer dan sebagainya, macam-macam tempat, pergi tempat yang bukan-bukan. Pasal kau tak tahan? Cuba duduk kat masjid baca Quran, duduk kat kelas agama, dengar qaulullah qaulur rasul, banyak zikir, lepas tu puasa lagi, nah, insyaAllah dia akan dapat tahan. Ubat dia tu lah, tak ada ubat lain. Kalau tidak, dia bernikah kalau dia mampu. Islam tidak mendatangkan, tidak apa ni, membawa satu apa ni, satu solusi selain daripada yang disebutkan tadi. Sedangkan Islam tahu ke tidak bahawa manusia tu ada yang syahwatnya kuat? Ada. Dan gitu juga suami tu kalau isteri dia haid, dia tak boleh tahan. Jadi kalau dia mampu, apa kita kata dengan dia? Kawin lagi satu lah. Tapi satu lagi haid lagi, kawin lagi satu. Satu dah sampai empat, kawin lagi, tak boleh kan? Jangan jadi syiah pula lepas tu. Kontrak pula 10 pun tak apa. Lepas tu anak jadi sampai 80 orang. Nah, yang tetap akhirnya mesti nak kena apa? Nak kena taat, nak kena tunduk dengan hukum Allah SWT. Itu asalnya syariat. Syariat, maksud syariat, maksud syariat dalam kitab Imam Syafi'i Al-Muwafaqat, merangkan bahawa syariat itu datang untuk mengeluarkan seorang hamba daripada daerah hawa nafsunya kepada mentaati Tuhannya. Itu dia maksud syariat. Syariat datang minta apa? Untuk keluarkan seorang tu daripada sembah hawa nafsu dia kepada sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalilnya apa yang kita tulis di papan tulis minggu lepas, bahawa seorang itu ada saja perintah-perintah dan larangan-larangan, ada khitab daripada syariat. Dinamakan al-ahkamul khamsah, hukum-hukum taklifiyah, hukum bebanan atas orang hamba. Jadi seorang hamba itu tak terlepas daripada diperintah buat ini, buat itu. Jadi ini menunjukkan bahawa dia kena jadi hamba siapa sekarang? Hamba nafsu dia kah? Ataupun hamba Tuhan dia yang suruh? Mesti buat lah. Hatta walaupun dia sunat pun, tetap dia kalau buat ikut perintah. Kemudian ada larangan. Dia mesti ada dalam apa juga keadaan, mesti ada larangan. Jadi kalau dia tinggalkan larangan tersebut, maknanya dia jadi hamba Tuhan dia. Hatta yang makruh pun. Hatta kalau tak ada perintah, tak ada larangan pun, itu yang dinamakan apa tu? Al-mubah. Ataupun halal, ataupun harus. Siapa yang tentukan ini halal, ini boleh, ini diizinkan? Tetap Allah SWT juga. Tetap dia tak ikut hawa nafsu dia menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT. Jadi ini semua menunjukkan bahawa seorang hamba itu tak boleh terkeluar daripada menjadi hamba Allah SWT. Siapa yang betul-betul Islam, dia akan jadi hamba Allah SWT. Dan itu maksud. Maksudnya apa ini? Diutuskan Rasul, bahkan maksud diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka apa, menyembah aku. Inilah dia. Daripada sudut fikirnya, kita boleh ambil maksud syariat daripada itu. Tak pernah ada seorang itu diciptakan oleh Allah SWT tak diperintah, tak dilarang. Bila tak ada perintah, tak dilarang, mesti ketika itu dia apa? Dia gila. Dia gila ada perintah tak? Ada larangan? Tak ada. Kita nak pakai sebuah gas kasar dia. Ya ke tidak? Nah. Itu hukum dia. Dia tak ada punya dibebankan dengan apa-apa bebanan. Dia tidak akan dihukum. Tapi kalau guardian untuk orang yang gila, boleh biarkan tak guys bawah jalan dengan sini? Kan kena? Kalau biarkan, siapa salah sekarang? Guardian dia. Ha, itu dia. Budak-budak disuruh tak buat tu buat ini? Tidak kan? Tapi kalau dia buat kat dalam masjid, dia bising-bising, siapa yang kena? Dia tak kena. Bapak-bapak dia yang jaga. Buat kotor di masjid ke atau di mana-mana. Walaupun dia tak berdosa, boleh tak kat luar, tahu-tahu dia tak rukuk kat luar masjid, budak-budak kecil 3-4 tahun macam ni. Boleh? Okay, tak ada apa-apa. Dia tak ada, tak ada perintah, tak ada larangan. Lagi teruk kena marah lagi. Bolehkah kita kata boleh? Tapi boleh tak budak lagi rambut satu macam, rambut trojan, color-color, anting-anting, budak lagi, budak, budak-budak, tattoo sana, tattoo sini, budak perempuan pakai macam apa, macam Barbie doll contohnya. Lepas tu bapak dengan mak dia kata apa, dia belum ada apa-apa lagi, dia tak ada dosa. Dia memang tak ada dosa kita kata kan, tapi siapa yang kena? Mak bapak dia juga. Jadi adil ke tak adil Islam? Orang yang tak mampu menanggung tanggungan, dia tidak akan diberikan bebanan. Dia hanya diberikan kepada kepada orang lain yang mampu. Sebab tu orang yang tidur, ada tak diperintah, ada tak dilarang? Orang yang senang tidur, orang tidur kena solat tak? Tak kena solat kan? Bilal pekik macam mana pun, kalau tengah tidur, dia tak payah solat. Dia maknanya kalau dia tak solat, tak berdosa. Nah, adil tak ni? Jadi kau ni semua tidur. Suka tak ya bangun? Tak berdosa? Ya betul. Tapi isunya apa? Kalau ada orang sebelah dia bangun, boleh tak kita katakan ala ni rezeki dia lah, dapat miss solat. Sama macam orang puasa terlupa makan dengan minum, jangan tegur dia. Ni rezeki dah Allah kasih. Walaupun bulan Ramadan, kita jangan tegur dia. Ingat tak dulu kita katakan hal ini? Yang benarnya apa? Suruh dia solat tak? Kejutkan dia bangun. Yang orang makan minum ketika puasa, beritahu tak ingatkan dia ataupun tidak? Wajib ke tak wajib? Jawabnya wajib. Walaupun dia sendiri tidak berdosa. Sebab itu, kalau tidak kerana itu, kenapalah mak bapak disuruh anak, memerintahkan anak-anak umur 7 tahun suruh solat, betul? Umur 10 tahun kau tak mau solat juga, dipukul. Padahal mereka tak tak menanggung dosa. Menunjukkan bahawa taklif tu kalau tak pergi kepada dia direct, dia pergi kepada apa? Dia kepada orang lain. Yang tanggungjawab indirect. Dia syariat cover semua. Nah. Jadi kita terlalu sikit, tapi itu antara masalah-masalah lebih macam kita katakan maqasid, ada sikit macam falsafah ya. Tapi ia bukan falsafah sembarangan, ia datang atau bersumberkan dalil-dalil syariah. Dan perlu juga kita tahu maqasid syariah ini bila kita membahaskan tentang hukum akal. Tadi kita sebutkan tentang hukum bebanan yang lima, iaitu wajib dan sunat untuk perintah, larangan apa? Haram dan makruh. Lagi satu adalah halal ataupun harus, mubah. Jadi dia lima. Jadi ini adalah hukum berkaitan dengan perbuatan seseorang itu. Ada lagi satu jenis hukum. Selepas seseorang itu melakukannya, melakukan perintah itu, perbuatan itu juga ada hukumnya. Kalau dah diperintahkan untuk puasa, puasa itu benang-benang dibuat aja, tak semestinya apa dia? Tak mestinya diterima. Jadi di sini ada hukum lain untuk perbuatan yang telah diperbuatkan tu, sama ada dia sahih, iaitu sah, ataupun puasa itu batal. Begitu juga dengan solat, begitu juga dengan wuduk dan sebagainya. Begitu juga dalam masalah jual beli, ada lagi satu hukum pada kontrak tersebut. Adakah ini kontrak yang sah ataupun yang batal? Ini jenis-jenis hukum lah. Kalau kita buka sikit-sikit, banyak lagi cerita dia. Kemudian efek daripada hukum ataupun daripada akad ataupun perbuatan yang sah, dan implikasi daripada perbuatan yang batil yang tidak sah. Bagaimana nikah kalau tidak sah, solat tidak sah, rakaat tidak sah dan sebagainya. Ada boleh tampal ke, tak boleh tampal, kena buat semua all over again ke dan sebagainya. Jadi ini antara permasalahan dalam fiqah. Baik, jadi kita teruskan kepada hadis yang baru ke surat 165. Hadis 137. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum? Muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah wanita itu bila haid tidak boleh solat dan puasa? Hadis muttafaqun alaih, dalam hadis yang panjang. Jadi muttafaqun alaih maknanya disepakati atasnya oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Jadi ini adalah hadis yang paling sahih selepas Al-Quran. Ini disepakati oleh ulama. Dia tak perlu terbahagia sanad, dan dia daripada hadis yang panjang. Jadi Imam Ibn Hajar Asqalani rahimah ta'ala menerangkan bahawa hadis ini sebenarnya lebih panjang daripada ini, ada kisahnya. Nah, tapi beliau hanya ambil bahagian ini sahaja. Inilah kelebihan kitab Bulughul Maram ini, sebab dia membahaskan khusus tentang hukum ahkam. Jadi dia cuma ambil bahagian hadis yang berkaitan sahaja. Dan ini menunjukkan sesuatu yang diamalkan oleh ulama hadis, oleh para fuqaha. Jadi tidak syaratnya kita riwayatkan semua huruf-huruf, semua perkataan dalam satu-satunya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh quote, kita boleh potong-potong satu hadis yang panjang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang pendek pun lah, jika ada sebabnya. Dan itulah yang kita dapati dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi daripada kalangan salaf, mereka telah buat demikian. Kita dapati dalam Sahih Al-Bukhari, satu hadis itu kita akan jumpa di beberapa buah tempat dalam kitab. Diulang-ulangkan hadis tersebut, dan asal hadis itu panjang. Jadi mungkin dia ambil bahagian depannya, innamal a'malu binniyatnya, dia ambil dekat bahagian ini. Lepas tu ada bahagian yang hijrahnya, dia ambil taruh kat sana dan seterusnya. Menunjukkan bahawa maksud daripada menghafal hadis, meriwayatkan hadis, bukan setakat membacanya seperti membaca kitabullah Al-Quranul Karim. Tapi maksudnya adalah untuk mengambil faedah daripadanya, untuk beristidlal dengannya. Jadi tidak salah dalam hal demikian. Jadi dalam hadis itulah yang dilakukan. Dia tidak ada aib bagi seorang itu yang menyebutkan sebahagian hadis misalnya. Tapi ada syarat. Nak sebutkan sebahagian hadis ini, hendaklah ia tidak ada kaitan dengan bahagian hadis yang lain, sehingga kan boleh berubahkan makna atau berubahkan hukum. Ia tak boleh potong-potong sehingga apa ni? Sehingga menyembunyi kan? Lagi-lagi kalau dengan sengaja hukum yang lain daripada itu. Itu tidak dibenarkan, itu tidak amanah. Nah, jadi mestilah ada kefahaman apabila kita memotong-motong sebuah hadis. Jadi sebab itu tidak salah seorang tu nak hafal satu bab dalam fiqh contohnya, ataupun akidah contohnya, atau apa-apa juga, dia hafal bahagian yang perlu. Cerita-cerita yang panjang tu, hadis yang panjang tu, dia ambil bahagian yang itu. Dan dia beristidlal dengan ini, tidak ada masalah. Tidak kita katakan, alamak, dia ni bukannya hafal, bukannya hafiz dan sebagainya. Tak apalah. Tak apa. Lain dengan Al-Quran. Al-Quran boleh tak ambil potong-potong sikit? Sikit sana, sikit sini. Tak boleh. Sebab kitab Allah dimaksudkan untuk dijadikan sebagai ibadah tilawahnya. Kita kena baca keseluruhan. Tetapi bila nak istidlal dalam fikir, boleh kita ambil bahagian-bahagian daripada ayat. Sebab itu yang kita lakukan selalu. Tak ada masalah. Dan bila kita nak istidlal dengan Al-Quran, perlu tak nak baca A'udzubillah minasyaitanir rajim? Ini rajin ya, tidak perlu. Ini tidak wajib. Sebab maksud kita bukan membaca Al-Quran, tapi maksud kita adalah untuk apa? Untuk berdalil dengan Al-Quran. Sebab itu kita tak jumpa Rasulullah SAW ataupun sahabat-sahabat bila menukilkan satu-satu ayat membaca A'udzubillah, tak ada. Tapi bila maksudnya adalah untuk membacakan Iqra', ini Iqra' kan maknanya membacakan yang orang dengar sebagai ayat dan surah, baru Rasulullah SAW baca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar dan sebagainya. Jadi sebab itu kalau kita dapat di dalam khutbah Jumaat, khatib telah dalam tempat kita selalu dia apa? A'udzubillah minasyaitanirrajim semuanya lah. Yang tak seperti baca Al-Quran. Kalau kita lihat para ulama salah tak buat macam ni. Dia terus baca je ayat tersebut. Kerana maksudnya adalah untuk mau'izah, nasihat ataupun istidlal dan sebagainya. Lihat khutbah orang-orang Arab Mekah, Madinah dan sebagainya, mereka tak ada baca A'udzubillah sebelum itu. Tapi sebagian orang yang tidak faham, tapi tak kuat kita katakan salah lah baca A'udzubillah ke. Tapi ada orang menganggap, imam khatib ni tak baca A'udzubillah, tak baca bismillah, salah ni, apa lagi ni. Lepas itu yang dia tengok konten daripada khutbah tu semua habis, tak ada faedah baginya. Ini masalah orang yang hatinya berpenyakit. Jadi kalau dia tahu kita, itulah keadaan dalam masalah ini. Ini adab dalam riwayat lain, dalam apa ni, membaca lain, tilawah lain, dan dalam istidlal lain. Nah, jadi hadis ini daripada hadis yang panjang. Dan asal hadis ini sebenarnya dalam solat hari raya. Asal hadis ini kisahnya berlaku pada solat hari raya. Riwayat perawinya terlupa adakah ni Aidul Adha ataupun Aidul Fitri. Tapi tak ada masalah, dia tetap hari raya. Jadi Rasulullah SAW seperti ada kebiasaan yang lepas solat, dia akan berkhutbah. Baik, kemudian selepas itu dia akan khutbah lagi sekali. Jadi ada dua khutbah. Tapi khutbah kedua ni dia tidak berdiri di atas mimbar, tapi dia akan turun daripada mimbar dan dia pergi berdekatan dengan saf orang-orang wanita. Di mana? Saf wanita kat mana? Kat belakang lah. Nah, jadi dia pergi ke belakang, kemudian dia khutbah lagi. Dan antara khutbahnya dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku telah melihat bahawa kamu ni, ini para wanita ni, adalah penghuni ahli neraka yang paling ramai. Jadi ditanyakan kepada Rasulullah SAW kenapa? Jadi Rasulullah SAW kata takfurnal la'ana wa takfurnal ashir. Kamu masuk neraka sebab kamu banyak laknat dan kamu mengkufurkan al-ashir, iaitu pergaulan suami isteri. Maksudnya apa ni? Mulut wanita tu selalu tak terjaga. Jadi laknat itu termasuk juga perkara yang buruk yang datang daripada seseorang, yang ni haram. Kemudian takfur dan ashir, kamu kufurkan pergaulan antara suami dan isteri. Terdapat tafsirannya syaraf oleh ulama, yakni walaupun telah ni suami telah buat baik kepada isteri itu bertahun-tahun lamanya, tapi bila ada pergaduhan, terus dilupakan segala kebaikan yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Itu maksudnya dia mengkufurkan, dia lupakan nikmat yang diberikan oleh suaminya. Itu kebiasaan orang wanita. Oleh kerana itu, itu antara sebab besar mereka dimasukkan dalam api neraka. Nah, jadi ada sebab, ada kesalahan. Bukan kerana dia perempuan, tapi kerana dia buat salah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah melihat orang atau wanita-wanita nafisati aklin wa din, atau dinin wa aklin, yang kurangnya agamanya dan kurangnya akalnya, yang lebih banyak, lebih hebat untuk menggoyangkan seorang lelaki al-hazim, seorang lelaki yang bijak, yang teguh, daripada wanita, daripada kamu. Jadi mereka tanya lagi, Rasulullah SAW ditanya, kenapakah wanita-wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Jadi datanglah hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, alaysa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu diniha. Bukankah apabila wanita itu haid, dia tidak solat, dia tidak puasa, dan yang demikian itu adalah kekurangan pada apa? Agama. Menunjukkan bahawa kesempurnaan agama itu pada amalan. Kalau kurang amalan, kurang agama. Dan akidah sunnah wal jamaah, iman itu merangkumi amalan. Agama itu adalah iman. Jadi lelaki dia tidak ada haid. Jadi tak ada alasan dia, yang ini kalau asalnya dia akan solat seterusnya dan akan puasa seterusnya, yang ini sepenuhnya. Jadi kurang dia dari sudut agama. Kemudian daripada sudut lain pula, Rasulullah SAW sabda, bukankah kesaksian dua orang wanita itu menyerupai ataupun menyamai kesaksian satu orang lelaki? Fadhalika nuqsanu aqliha, yang demikian itu adalah kekurangan pada akalnya. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan sifat semula jadi yang ada pada wanita yang dihukum oleh Allah SWT. Bukan ada kena-mengena dengan wanita itu sendiri, tapi ada kena dengan apa ni? Dengan sesuatu yang kurang pada dirinya. Kurang pada dirinya. Jadi hukum syarak mengatakan bahawa wanita itu macam mana pun dia akan kurang daripada sudut amalannya berbanding dengan lelaki yang samalah daripada semua sudut, dia akan kurang. Sebab buat solat dan puasa, dia akan kurang kerana ada haid. Menunjukkan bahawa wanita macam mana pun pasti ada haid. Tak tahulah kat sejuta ada satu wanita yang tak pernah haid semua hidupnya. Dia tak pernah balik. Balik juga eh. Mula-mula setahun tak balik, orang tak keluar haid. Dan satu lagi adalah masalah kesaksian. Islam mensyaratkan satu orang saksi. Dua orang saksi lelaki dalam hal jual beli. Itu ada dalam ayatul din dalam surah Al-Baqarah. Fastashhidu shahidaini min rijalikum. Maka jadikan ambillah saksi dua orang yang adil daripada kamu. Yang dalam hal jual beli berhutang. Fa illam yakuna kalau tidak ada dua orang saksi, ringkas ni, maka hendaklah ambil satu orang saksi lelaki dan dua orang daripada wanita. Antabila ihda rumah fa tudzakira ihda rumal ukhra. Di mana kalau satu wanita itu lupa, maka boleh diingatkan oleh satu wanita yang lagi satu. Jadi lelaki satu equal dua wanita. Maknanya dari sudut kesaksian dan ada kaitan dengan penghafalan. Dan itulah maksudnya akal. Itu maksudnya akal kat sini, bukannya bodoh. Tapi masalah dari sudut penghafalan dan urusan-urusan ini, maka ditambahkan, disyaratkan lagi satu saksi untuk wanita. Dan ini hukum Allah SWT. Maka tak boleh kita katakan, tapi ada apa? Wanita hafalan lagi bagus daripada lelaki. Kalau tengok sekolah tahfiz, yang hafal perempuan lagi ramai daripada lelaki. Adakah ini merubah hukum? Tidak. Ini dah ada nas dalam Quran, tak boleh ijtihad. Menunjukkan bahawa inilah yang valid. Tapi ini dalam urusan apa? Dalam urusan seperti tadi, jual beli, kira-kira ni apa semuanya, ini bukan alat asalnya urusan wanita. Dan juga dalam hal yang lebih besar daripada itu, dalam hukum jenayah yang perlu kepada hukum hudud, mencuri, membunuh, zina, tak boleh pakai saksi perempuan, mesti pakai saksi lelaki. Sebab ini bukan perkara yang selalu dihadiri oleh orang-orang wanita. Tapi kalau dalam hal yang biasanya dihadapi oleh orang-orang wanita, tentang kelahiran anak, betul tak? Kemudian tentang masalah-masalah penyakit orang-orang wanita, ni anak siapa dalam bab susuan dan sebagainya, ketika itu lelaki out, tak masuk pula dalam hal ini. Ini yang muktamadnya adalah kesaksian wanita, walaupun satu orang. Ingat tak? Dua orang yang baru kahwin, sekali waktu apa ni, dia punya walimah tu, datang seorang perempuan, kata, sesungguhnya aku telah menyusulkan kau, aku telah menyusulkan kau. Apa jadi? Rasulullah SAW kata apa? Habis, pisahkan, apa nak kata dia dah cakap macam tu. Jadi di situ Rasulullah SAW tak syaratkan bawa lagi satu orang wanita atau bawa orang lelaki. Sebab susuan ni mana lelaki nak tahu, mana nak heran. Janji budak tak bising tu dah, susu diam tidur, dah. Jadi ni urusan orang rumpah ni 5 kali susuan ke, ha, dan sebagainya. Faham ni? Eh? Jadi di sini ini menolak bahawa orang mungkin mengatakan bahawa hadis Rasulullah SAW ataupun ulama melekehkan orang-orang perempuan. Tidak, tidak. Tapi dalam waktu yang sama kita kena letak sesuatu pada pada tempat, ya, pada tempatnya. Daripada sudut nak masuk syurga, nak mencapai darajat yang tinggi, darajatul ula di dalam syurga, ada tak perbezaan antara lelaki dan wanita? Ataupun sentiasa lelaki di tempat lagi atas lagi kat dalam syurga, wanita kat bawah? Tidak. Ada wanita tempat lagi atas daripada daripada lelaki. Isteri mungkin lagi tinggi daripada suaminya. Sebab itu kata orang tu ikut apa? Ikut merit, meritokrasi. Siapa yang merit dia lebih, dia naik tinggi lagi. Ya ke tidak? Nah, man amila salihan min zakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajzinahu ajran ahsani ma kanu ya'malun. Ya sami ladikan ya'mal. Jadi siapa yang beramal soleh daripada kalangan lelaki dan wanita, kami akan berikan dia kehidupan yang yang baik dan seterusnya. Tak kira dia lelaki ataupun wanita. Dan setiap sesuatu itu Allah telah meletakkan darajatnya bagi apa yang mereka amalkan. Wa li kullin darajatun mimma amilu. Banyak ayat-ayat seperti itu. Dan sedikitlah tentang masalah masuk syurga ni, seorang mukmin, seorang muslim sentiasa mesti nak kena ada ada cita-cita dan objektif yang paling tinggi. Jangan dia punya cita-cita setakat nak masuk syurga sudah. Dia mesti cita-cita nak apa ni? Masuk yang paling tinggi. Macam exam, jangan janji pas sudah. Janji dapat masuk sekolah tu sudah. Tak janji nak dapat kerja sudah. Janji dapat gaji sudah. Kena dapat gaji banyak kali. Kalau boleh nak bonus-bonus dia sekali. Nak yang paling? Yang paling tinggi. Itu daripada manusia yang rendah sebenarnya. Ini daripada Allah SWT, daripada Tuhan kita. Kita mesti aim yang apa? Yang paling tinggi. Sebab tu kata ulama, hari kiamat macam mana pun semua orang akan menyesal. Sebab tu dinamakan Yaumut Taghabun, hari penyesalan. Sesal menyesali. Untuk orang yang yang memang celaka lah, yang tak masuk syurga, memang dia akan menyesal. Ada pun untuk orang yang dah masuk syurga pun, kata ulama, tetap akhirnya taghabun, ada penyesalan di situ. Kerana tak dapat darajat yang lebih lebih tinggi. Dan kita dah sedang menceritakan tentang dah masuk syurga ni sebab dia sampai bila-bila tak akan dapat darajat yang paling tinggi. Dan hidup dia ketika itu di hari kiamat itu, di akhirat kelak, adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jawab riba aku nak dapat macam itu je. Sedangkan orang lain semua dekat dekat tempat tinggi. Dan antara satu darajat syurga dengan satu lagi darajat je, satu darajat lain seperti kita kat sini tengah tengok bintang jauh situ, itu satu lagi punya level tinggi. Kalau lah tingkat kat kondominium satu, dua dia dekat atas sekali tu pun dah kira macam jauh. Tapi tak sama lah, dia punya bilik, dia punya apa semuanya kan, lagi besar lagi lah. Ini apakan lagi di di syurga yang tempatnya lebih apa ni, lebih baik lagi. Nah, tempat ni kita dah selesai. Dah selesai, baru selesai untuk apa ni, untuk baca hadis dan sikit-sikit taklik, taklik ya. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam hadis yang panjang, yaitu di dalam salat Aid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang-orang wanita untuk bersedekah dan menerangkan bahawa beliau telah melihat bahawa wanita adalah penghuni api neraka terbanyak, dan disebabkan mereka banyak melaknati dan juga mengkufurkan pergaulan suami isteri. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau bagaimanapun berkata, aku tidak mendapati orang-orang yang kurang agamanya, kurang akalnya, lebih dapat menggelincirkan seorang lelaki yang teguh daripada daripada mereka. Dan kemudian ditanya tentang maksud kekurangan akal dan kekurangan agama, maka dijawab bahawa kekurangan agama disebabkan apabila wanita itu haid, dia tidak solat dan dia tidak puasa. Dan maksud kurangnya akal adalah kesaksian dua wanita bersamaan dengan kesaksian seorang lelaki. Jadi di dalam kitab muka surat 265 disebutkan lafaznya, lanjutan daripada hadis ini, fadzalika min nuqsan diniha, yang demikian itu adalah kekurangan agamanya. Dan di dalam riwayat Muslim, tapi daripada sahabat lain iaitu Ibnu Umar, dengan lafaz dia berhenti beberapa malam tidak solat dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini bukan dalam malam bulan Ramadan saja atau hari di bulan Ramadan, yakni di akhir itu kebetulan berlaku pada bulan Ramadan, wanita tidak akan dapat berpuasa. Dan itulah yang dimaksud dengan kekurangan agamanya. Sebab itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala bahawa hadis ini walaupun disebut di sini sebagai muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, tapi sebenarnya tidak ada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Yang ada cuma riwayat Ibnu Umar. Yang ada cuma dalam riwayat Ibnu Umar. Yang ini Sahih Muslim hanya ada riwayat Ibnu Umar. Adapun lafaz yang di dalam kitab ini adalah lafaz di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka kalau kita nak tahu kenapa ulama menentukan hal ini pada mereka, kalau hadis itu datangnya daripada sahabat yang berbeza, maka ia dianggap hadis yang berbeza. Jadi kalau hadis ini satu daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan satu daripada Ibnu Umar, walaupun mungkin maknanya sama, tapi ini tidak dinamakan satu hadis dan hadis yang berbeza. Boleh? Jadi faedah daripada hadis ini, kerana ada syarah tak berapa panjang di dalam kitab, muka 166, tafsir hadis. Itu adalah hadis yang memberikan pengertian penetapan beliau pada, yakni pada wanita yang haid untuk meninggalkan solat dan puasa, sedangkan dan keduanya tidak wajib baginya. Para ulama sudah sepakat bahawa wanita tidak wajib melaksanakan solat dan puasa ketika masa haid. Dia hanya wajib mengqadha puasa berdasarkan dalil lainnya. Belas di sini, yang disepakati oleh ulama, wanita haid tidak diwajibkan solat, tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi bila dia bersih, selepas dia mandi, dia wajib mengqadakan puasa, tidak wajib mengqadakan solat. Jadi maknanya wajib dia kena qada puasa, adapun solat tidak. Dalilnya tidak ada dalam hadis ini. Ada dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada dalam Sahih Muslim, bahawa beliau telah ditanya, kenapa wanita wajib mengqadha puasa tapi tidak wajib mengqadhakan solat? Jadi serta-merta Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Haruriyyatun anti?" Adakah engkau seorang haruriyyah? Yang bertanya itu adalah seorang wanita. Dan apa makna haruriyyah? Oh, haruri, harur adalah satu tempat, haruri. Satu tempat yang mana masyhur dengan apa? Dengan bid'ah. Itulah tempat bermulanya Wak Khawarij. Wak Khawarij. Khawarij daripada kalimat khuruj, yang keluar. Ini mereka-mereka yang keluar daripada ketaatan kepada pemerintah, keluar daripada jamaah muslimin. Jadi mereka dinamakan Al-Khawarij. Dan antara sebab mereka keluar daripada pemerintah, yakni apabila mereka dapati pemerintah itu membuat kesalahan, adalah kerana mereka berlebih-lebihan, melampau-lampau dalam mengikut zahir daripada Al-Quran, di mana mereka mendapati bahawa terdapat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa siapa yang buat dosa sekian-sekian maka dia akan masuk api neraka. Jadi mereka rumuskan bahawa siapa saja yang buat dosa besar maka dia masuk api neraka dan kekal selama-lamanya. Dan di dunia dia adalah orang yang kafir sebab dia telah melakukan dosa besar. Dan terdapat juga kita katakan usul ataupun akidah yang panjang lebar berkaitan dengan hal khawarij ini, kerana mereka ada pahaman bahawa iman itu hanya satu iman seketul, tak boleh dipecah-pecahkan. Diamond pun masih boleh pecah-pecahkan juga, tapi ini tak boleh pecahkan. Jadi sama ada seorang itu beriman atau seorang itu tak ada iman, dia tak ada, tak ada yang tengah-tengah. Iman kalau ada, ada. Kalau rosak terus tak ada. Kalau rosak, kalau cacat terus tak ada iman. Jadi yang merosakkan iman dan sekaligus mengeluarkan seorang daripada iman, menafikan keimanan daripada seorang itu adalah tidak taat kepada Allah SWT, melakukan dosa. Dan sebagian mereka mengkhususkan kepada dosa besar sahaja. Jadi bila melakukan dosa besar, maka seorang itu otomatik telah kafir. Dan implikasinya bila seorang itu telah kafir di dunia ini, maka dia telah murtad. Dan Rasulullah SAW perintahkan membunuh orang murtad. Sebab itu mereka angkat persenjata, angkat pedang dan menyerang pemerintah-pemerintah yang telah membuat dosa besar. Dan antara dosa besar pada mereka adalah menghukum sesuatu bukan dengan hukum Allah. Dan terdapat ayat dalam surah Al-Ma'idah, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang turunkan oleh Allah, baik tak hukum Quran, tak hukum dengan hadis, maka dia adalah orang kafir. Jadi mereka berdalil dengan zahir ayat Quran ataupun zalim ataupun fasik. Jadi oleh kerana itu halallah darah mereka. Jadi mereka bawakan army dan mereka akan apa ni, akan serang pemerintah dan orang-orang Islam. Itulah asasnya kumpulan Al-Khawarij. Jadi asasnya apa? Bukan pemerintah, tetapi asas dia adalah berlebih-lebihan dalam agama. Jadi mereka tak boleh terima orang yang tidak kita katakan iltizam sebenar-benarnya dengan agama. Sebab itu adalah ciri orang-orang khawarij ni, mereka banyak ibadat. Banyak ibadat, hatta kata Rasulullah SAW, kalau nak dibandingkan ibadat mereka, bacaan Al-Quran mereka, solat mereka lebih banyak daripada solat kamu. Yang ni para sahabat lebih banyak. Dan puasa mereka lebih banyak daripada puasa kamu. Dan juga ada ciri mereka, kepala mereka, mereka botakkan, mereka cukup. Apa kaitan dengan ibadat? Mana lagi handsome, ada rambut tak ada rambut? Jadi kalau orang ada rambut banyak, dia sikat lagi, dia apa semuanya, dia masih macam apa? Olah, kata orang nak ada dunia sikit lah. Tapi kalau dah tak ingat dunia terus, dia terus habis, butak terus, dia tak ada nak nak sikat-sikat, nak minyak-minyak, nak center parting, dua. Dan adalah dia lagi. Jadi kira ibadat saja. Itu adalah kebiasaan adat pada zaman, pada zaman itu. Ya, tak mestinya pada setiap zaman macam tu lah. Tapi itu antara ini. Dan ini tidak bermakna haram hukumnya membutakkan kepala. Jangan ada orang cukur rambut dia je, yang ini bukan dalam haji ataupun umrah, dia telah buat bid'ah. Dia ada ciri-ciri khawarij. Jangan buat macam tu. Apa hukum ada rambut, apa hukum tak ada rambut? Ha? Asal dia apa? Mubah. Biasa je, nak pakai rambut boleh, ya pakai mana, nak simpan rambut boleh, nak gunting rambut boleh, nak cukur rambut pun boleh. Cuma ketika manasik haji, maka dia ada satu ibadat lah, ada satu ibadat. Jadi asalnya tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Dan rambut gasingnya kat atas kepala, bukan di di dagu, itu cerita lain. Jadi di sini nah, kalau dilakukan, dicukurkan kerana nak berlebihan dalam agama ataupun kerana nak lain daripada orang lain, nampak macam ahlul ibadat, ahlul nusuk, maka ketika itu mereka adalah ahlul bid'ah. Saya keterangkan banyak kali, asalnya begitu juga dalam pakaian dan sebagainya. Tapi bila mula kita ada sesuatu pakaian yang nampak membeza antara kita dengan orang lain, songkok kita tajam sikit. Kalau panjang lagi macam songkok apa? Wizard atau Harry Potter, ada lain macam. Ya ke tidak? Ah, itu ketika itu dah tak boleh. Perkumpulan kita, cara pakaian kita macam ini. Dan bukan satu yang perkara biasa pada pada tempat tersebutlah. Lain kalau tempat tu apa ni biasa pakaian macam itu. Sebab orang maghribi dia pakai macam orang nak nak pergi jogging. Orang dia punya baju tu dia ada hood. Ah, tu orang maghribi. Sampai sekarang mereka pakai macam itu. Lagi pun gitu perempuan memakai itu. Di sebahagian tempat dia pakai sarban, dan sarban ada macam-macam versinya juga. Atau orang Melayu pun ada, ada sarban, orang Kelantan pakai sarban. Orang Yaman ada sarban dia. Orang Dubai ada, dia ada sarban dia. Kata orang Mauritania ada sarban dia tutup semua ni. Dan seterusnya. Jadi itu pakaian, setakat pakaian tidak mengapa. Tapi bila pakaian itu ada kaitannya dengan kumpulan tertentu, ada makna beribadat dengan pakaian tersebut, maka ketika itu dia adalah satu perkara yang bid'ah. Pakaian yang yang bid'ah. Itu pada pakaian saja. Itu baru pada pakaian. Tapi kalau memang ada pakaian itu ada sunnahnya, contohnya putih, dan seorang galakkan pakai putih, kafankan dengan pakaian putih, itu tak ada hal lah. Itu tak ada masalah. Tapi tidak juga bermakna bahawa pakaian pakai hitam salah pula. Tapi hitam selalu pun tidak, dan apa warna selalu pun tidak, kalau dia dia dia apa ni, dia tidak menjadi adat kebiasaan dan tidak ada makna selain apa ni, biasa saja. Faham ni? Itu pada pakaian. Apalagi pada gelaran. Kalau pakaian ada larangan macam ni, macam mana pada gelaran? Lepas nama dia bin apa bin apa bin apa, terus dia tambah lagi ekstra gelaran kat belakang. Kan ada? Ada taruh nama tarikat dia, ada taruh nama apa? Nama kumpulan dia. Ya tidak? Ataupun dengan sesuatu yang dia lakukan. Sekarang ni kat surat khabar tu apa? Madihul Mustafa. Benda yang awak tak pernah jumpa puluhan tahun dahulu. Nah, Madihul Mustafa maknanya apa? Kalau madih maknanya fa'il, maknanya yang banyak memuji Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itulah makna. Jadi dia banyak puji Al-Mustafa. Lepas nama dia tak gelaran yang itu. Jadi untuk apa ni? Adakah ni biasa-biasa? Adakah ni maknanya fulan bin fulan Al-Kantinisi? Tak apa lah. Kalau tu tak apa, tu untuk apa? Asal tempat dia kat mana? Fulan bin fulan Al-Sigelapi. Sigelapi. Sigelapi je. Al-Singapuri. Tak apa kalau dia adalah nisbah kepada tempat, tak ada masalah. Ataupun kepada bangsa, tak ada masalah. Bagaimana yang pada apa ni, nisbah nasabnya apa ni, ulama-ulama zaman dahulu, Al-Madani, ada Al-Makki, ada telah Al-Syami, Al-Kufi dan seterusnya. Itu tak semua setakat macam tu tak, tidak mengapa lah. Tapi ini ada makna lain. Dia ada makna apa ni? Tazkiyah, memuji diri sendiri. Dan Allah SWT melarang seorang itu memuji, mengangkat dirinya sendiri. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu puji-puji diri kamu. Dan pujian di sini samalah dengan apa ni, dengan apa juga yang nampaknya memuji diri sendiri. Dengan kata-kata, dengan tulisan, dengan nama dan sebagainya. Jadi itu adalah di dilarang tu dah dia. Dan apa lagi perkara ini membawa kepada apa? Kepada makna bahawa mereka lah kumpulan yang khusus memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah orang lain tidak ataupun kurang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tak awak letak, awak solat tak selalu? Kata-kata hari. Fulan bin fulan as-solati. Nah. Fulan bin fulan as-sa'imi. Awak sujud fulan bin fulan as-sajidi. Ada tak? melainkan orang lain yang letak gelaran itu pada kita tanpa kita suruh. Kita lainlah. Sebab pernah ada orang namanya As-Sajjad, sebab dia terkenal sebagai banyak solat Al-Buka atau Al-Baka, orang yang banyak nangis. Bukan dia letakkan pada diri dia sendiri. Orang dapat tahu cerita dia sama ada lepas dia meninggal dunia tak, oh, masih lagi wallahualam. Orang sebut-sebutkan dia tak letakkan satu sebagai satu pujian untuk dirinya sendiri atau untuk kumpulannya sendiri. Sebab ada nama, ada ulama, nama dia biasa je, tapi dia dikenal sebagai Zainul Abidin. Seorang daripada cucu Ali bin Abi Talib, seorang dari Imam Syiah, dia Zainul Abidin. Hiasan orang-orang yang beribadat. Jadi sekarang dia dah terkenal sebagai Zainul Abidin lah, terus jadi nama terus. Nah, tapi dia tak letakkan nama itu untuk dirinya sendiri. Faham ni? Nah, jadi tak kita letakkan nama dia kira kita baca Quran Al-Qari, Fulan bin Fulan Al-Qari, awak hafaz Quran Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan Al-Hafiz, awak Al-Hafiz Fulan bin Fulan. Kenapa nak letak? Asalnya Hafiz ni apa? Antara awak dengan siapa? Dengan Allah SWT. Asal dah letak lain kan? Lain kan orang yang letak kan? Itu cerita lain. Ada orang marah tak letak nama dia depan dia Al-Hafiz bila buat iklan. Eh, nama aku tak ada Al-Hafiz ni, mana boleh? Sampai macam itu sekali. La haula wala quwwata illa billah. Nampak sah. Nampak sah, nampak tak sah, wallahu a'lam. Niat dia. Nah. Padahal zaman dulu, zaman ulama dulu, orang apa Quran ni tak ada apa. Biasa saja. Dan asalnya orang nak sembunyi kan daripada orang lain bahawa dia hafal Al-Quran. Kalau ditanya berapa kau hafal, kalau dia tak nak jawab. Kadang-kadang dia jawab lah. Bukan kerana riak, setakat nak memberitahu saja. Ada sebab-sebab tertentu. Kalau zaman sekarang terpaksa kena beritahu lah. Kalau nak interview dapat IAS, awak tu belajar kat mana, awak pas macam mana, terpaksa lah. Ni tengok, saya ada sijil ni. Tapi sekarang tak ada orang mengangkat diri mereka sendiri atau kumpulan ni ya, mengangkat syekhnya sendiri. Aku ada sanad daripada sekian, aku ada ijazah daripada sekian. Apa maknanya ni semua? Nah, ini zaman sekarang. Jadi kita sepatutnya sebagai orang-orang Islam di sini nak kena tahu meletakkan apa ni manusia pada tempatnya. Dan mereka-mereka ini laku, laris dengan apa yang mereka lakukan. Sebab orang ramai masih tak tahu lagi nak beza-bezakan mana yang kaca dengan mana yang apa, permata. Baik. Jadi sebab itu kalau Madihul Mustafa atau Madihul Mustafa itu memuji Nabi SAW itu sesuatu yang masyru', yang disyariatkan. Adakah kita disuruh pun untuk memuji Rasulullah SAW? Jadi kena definisi juga mana madih atau madih, madah, memuji. Dan kan terdapat hadis-hadis Rasulullah SAW melarang daripada seorang itu memuji seorang itu. Kalau kau dapati seorang itu memuji di hadapan kau, maka taburkanlah atas muka dia pasir. Tabur pasir atas muka dia. Sebab dia adalah satu fitnah. Tapi terdapat pembahasan lah, bila dibolehkan, bila tidak dibolehkan. Ada untuk Rasulullah SAW yang dituntut tak setiap orang Islam. Yang pertama adalah mencintai, beriman kepadanya, mencintai Rasulullah SAW dan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan tak pernah ada orang kata, yalah, dah letak Fulan bin Fulan Al-Mu'min bin Rasul. Ada tak? Al-Mu'mini. Tak ada. Tak payah nak tahu kan? Al-Muttabi' li sunnati. Tak payahlah. Macam lagi nak tambah. Lama betul. Pasal itu sebab dah perkara yang wajib. Setiap orang Islam sama je dalam hal ini. Dan setiap orang berusaha untuk mentaktikkan, ya ini secara sempurna ya, hal-hal yang diwajibkan ini. Ada pun memuji Rasulullah SAW yang wajib, yang disebutkan oleh ulama adalah selawat dan beri salam kepada Rasulullah SAW. Dan tak ada orang Islam kat dunia ni melainkan mesti beri salat, mesti selawat dan salam pada Rasulullah SAW setiap hari. Saya katakan apa? Setiap hari. Kekurangan ni dalam solat ni. Dan diangkatnya selawat itu, yakni di nak angkat nama Rasulullah SAW dalam azan. Betul tak? Lepas azan disuruh selawat juga dalam iqamah. Jadi tidak mungkin seorang itu berhenti daripada mengingat ataupun memberi selawat, yakni doa untuk Rasulullah SAW. Kamu nak selawat? doa minta daripada Rasulullah ke doa untuk Rasulullah? Doa untuk Rasulullah SAW supaya Allah SWT merahmatinya, mengangkat darajat, itu maksudnya. Dan dengan amalan itu Allah SWT akan pula merahmati kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sunnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada nabi. Kemudian diperintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhan ladina amanu sallu alaihi. Selawatlah atasnya, yakni doakan untuk dia selawat. Wasallimu taslima, beri salam kepadanya. Jadi kita akan dapat 10 kali selawat dengan satu selawat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makna pujian yang wajib sama saja semua orang. Kan ada waktu-waktunya yang digalakkan untuk banyakkan selawat kepada hari Jumaat. Dan tadi disebutkan nama Rasulullah SAW itu pengkhususan pada Rasulullah SAW. Jadi apa maknanya madih kat sini? Puji macam mana lebih daripada itu? Itu yang kita khawatirkan. Maksud puji dekat pada mereka tu lain mana makna ni? Ha, itu yang kira nurun pau-pau nuri semua keluar. Yang tahu apa ilmu lawi wal kalam dan seterusnya. Yang terdapat padanya al-hulu, berlampau-lampau di dalam memuji Rasulullah SAW sehingga meletakkan sifat Allah SWT yang hanya layak bagi Allah SWT rububiahnya kepada Rasulullah SAW. Mengetahui ilmu lauh mahfuz, nah, dan dia cahaya atas cahaya, dan akhirnya ialah memberi petunjukkan. Dan laulaka ma khalaqtul kauna, kalau bukan kerana Muhammad tidaklah kuciptakan alam ini. Dan timbulah akidah-akidah yang khurafat. Allah Rasulullah SAW belum mati ya. Rasulullah SAW mendengar apa ni orang yang menyuruhnya lah. Bahkan akan menyampaikan hajat orang meminta kepada ni, dan sebagainya. Dan itu semua tidak terhabis. Rasulullah SAW adalah manusia sebagaimana kita semua manusia. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah bashar, iaitu manusia seperti kamu. Manusia kita cukup cakap seperti kamu lagi, nak takkirkan makna basyariah juga kemanusiaan. Tapi apa bezanya Rasulullah SAW dengan manusia biasa? Yuha ilayya, fi wahyukan kepada aku. Kemudian diterangkan asas wahyu tersebut, mesejnya adalah annama ilahukum ilahu wahid, bahawanya Tuhan kamu yang disembah adalah Tuhan yang satu. Jadi dia bawa kepada tauhid, itulah asas wahyu. Jadi jangan sembah selain Allah SWT, apalagi sembah Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa nak mengharapkan jumpa Allah SWT dalam keadaan dia redha dengan Allah SWT, faly'amal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih. Yang suatu amalan itu tidak dihukum sebagai amalan yang salih melainkan dia mendapati dua syarat. Apa ya? Ini adalah asas untuk orang Islam. Yang pertama adalah ikhlas, lakukan amalan untuk ikhlas kerana Allah SWT, bukan riya, bukan apa, bukan nak orang puji atau nak glamour atau nak tamayyiz, membeza daripada orang lain, syuhrah. Nah, dan satu lagi al-mutaba'ah, yang ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua yang kita lakukan mengikut sunnah Rasulullah SAW, yang umum-umum, yang khusus-khusus, yang pada waktu tertentu, pada waktu tertentu, dengan lafaz tertentu, dengan lafaz tertentu, yang tak disebutkan maka jangan disebutkan, dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah permasalahan dalam hal ini. Jadi pada saya ini adalah satu yang qabih, satu kali yang buruk title-title seperti ini. Kalau nak taruh fulan bin fulan dan tempinisi yunusi berdoki dan sebagainya, tak ada hal lah. Tak ada pasal lah. Dia baru belajar bahasa Arab kan, jangan dengan letak dia punya nasab ataupun dia punya tempat tinggal, tak mengapa lah. Tapi kalau selain daripada itu, kita khawatir je. Hatta kita seorang, melainkan ada sebab-sebab tertentu lah untuk mengenalkan seseorang ini dengan orang lain, maka ketika itu kita lihat mengikut keadaan. Baik. Jadi hadis ini, minta maaf, sebenarnya nak cakap pasal Haruriyah tadi. Jadi orang-orang Khawarij tadi datangnya asal daripada tempat bernama Haruriyah. Jadi orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang apa ni, yang tanatuk, yang apa ni, yang melampau-lampau dalam agama. Jadi sebab tu mereka apa ni, Aisyah radhiyallahu anha pada zaman beliau telah zahirlah kumpulan ini, khawarij ini. Jadi bila ditanya kenapa wanita yang haid tak payah solat, tak payah puasa, tapi wajib qada puasa, kenapa tak wajib qada solat sekali? Jadi dengan segera Aisyah radhiyallahu anha menolak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jangan guna-guna akan akal, jangan cari-cari jawapan sesuatu yang tidak disebut. Dan terus beliau berkata, kami pada zaman Rasulullah SAW, wanita-wanita mereka ni apa ni, haid, dan Nabi SAW kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak untuk mengqadakan solat. Itu je sudah. Terus tak jawab. Ini apa sebab? Jadi itu menyilakan kita lampau-lampau dalam dalam agama. Mungkin orang kata apa salahnya solat bagus apa? Dah, solat bagus tak bagus? Ha, bagus. Kita apa tak apalah, dia hasanah. Takkan Allah azab aku, aku solat, aku sujud, aku rukuk, aku baca Quran. Dia jawabnya apa? Ya, Allah akan azabmu. Tapi bukan kerana solat tu. Kerana kau telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat satu kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang tu datang jumpa dengan dia. Imam Malik ulama Madinah, dia berada di Masjid Nabi, jadi nak buat haji ke umrah, Allah akan terlupa dia. Jadi dia bertanya, ya, Imam Malik, ya Malik, aku boleh tak aku pakai ihram di sini, daripada tempat ini, yang ini daripada Masjid Nabi? Imam Malik kata, jangan, kau pergi pakai ihram daripada depan lagi, iaitu di Zulkhulaifah. Ini mikotnya. Dia, apa salahnya aku ihram daripada sini? Adakah Allah SWT akan azab aku kerana apa ni? Kerana ihram kat sini kan lagi bagus, lagi jauh, lagi jauh lagi bagus. Ihram lagi jauh lagi lagi bagus. Itu hujah. Kata Imam Malik, Allah tak akan azab kau kerana kau taat, kau apa ni, kau banyak usaha kau ihram daripada sini. Tapi Allah akan azab kau kerana apa? Kau telah menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Allah telah berkata, فَيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW berwaspada atau takut akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Jadi itu adalah satu ancaman bagi orang yang nak mengadakan dalam agama ini. Jadi jelas hukumnya adalah mengqadakan puasa saja, bukan solat. Dan sebagian ulama, ramai ulama sebenarnya juga mengambil daripada hadis ini bahawa apabila seseorang itu meninggalkan solat dengan sengaja, maka tidak ada qada baginya. Berbeza dengan ibadat-ibadat lain. Kalau dia tinggalkan puasa dengan sengaja, macam mana pun dia kena bayar puasa ni. Tapi kalau solat, tidak wajib dibayar. Tapi tak ada beristighfar dan melakukan solat-solat fardu secara terus-menerus dan banyakkan juga solat-solat sunat, tidak ada qada baginya. Kerana bezanya solat dengan puasa jelas. Puasa itu hanya sebulan sekali dalam setahun. Jadi ada lagi 330 hari yang tak wajibnya apa ni? Yang tak adanya puasa. Puasa cuma 30 hari. Ada pun solat 360 hari ada solat, dan satu hari ada 5 kali solat. So, bayangkan kalau orang tu tak solat satu bulan aja, ataupun mungkin lebih daripada itu. Ada yang tak solat dah 2-3 tahun, lepas tu dia nak taubat. Kalau nak suruh dia solat macam mana? Setiap hari ada 5 solat, dia nak solat lagi. Itu yang keluarnya bid'ah macam-macam. Orang solat terawih dia pun solat juga. Dia punya pay dia solat, lepas tu dia kejar imam. Kan ada? Pernah nampak tak kat masjidnya tu? Dan apa yang solat yang dia buat tu? Solat qada dia lah. Dengan waktu tu adalah waktu solat, solat terawih. Walaupun jumhur ulama mewajibkan qada sebab mengikut kaedah yang betul. Setiap hutang mesti nak kena bayar. Hutang mesti bayar pun. Jadi solat kalau tinggalkan mesti juga bayar. Itu kaedah. Tapi bila nak amalkan memang bayar. Jadi dapat pendapat lain dan ini disokong oleh mereka ini arah wa ta'ala dan ramai masyayikh lagi, bahawa kalau tidak seorang itu bertawad selepas meninggalkan solat yang banyak, maka dia wajib hanya beristighfar, bertaubat dan lakukan amalan-amalan soleh yang lain. Tapi dalam hal dakwah, tolong boleh fikirkan lah. Orang yang tak solat, apa awak cakap dengan dia? Tak payah qada ataupun kena qada? Ha? Tak payah qada. Supaya apa? Supaya dia? Kalau ada harapan juga, tak payah qada juga, parah juga. Okey lah, kau insaf lah. Tapi ada juga masalah juga. Kalau apa ni, dia kata tak payah tazak, apa kata tak payah tazak, tak payah, nanti aku delay lagi sekejap lagi, kerja lagi. Tak juga, ada juga kekuatan pada pendapat yang tu. Sama-sama ada takut, lama nanti semua kena tazak, baik aku taubat sekarang. Tak juga kan. Jadi masalah hukum satu hal, masalah apa, dakwah satu hal lain, tak semestinya sama. Kita boleh menyampaikan hukum, menyampaikan hukum, bila beri patok lain. Sebab tu ada riwayat yang masyhur tentang daripada Ibnu Abbas, ada orang datang pada dia, ada tak orang yang membunuh tu taubat? Ada tak taubat bagi orang yang membunuh orang? Jadi Ibnu Abbas kata kepada dia, ada. Jadi sahabat-sahabat dia adalah di hadapannya. Bila datang lagi satu orang lagi lain, ada tak orang yang membunuh ni taubat? Ada tak taubat bagi orang yang membunuh orang? Ibnu Abbas kata tak ada. Sahabat-sahabat Ibn Abbas pelik, macam boleh dua jawapan berbeza pada satu soalan yang sama? Ada ke dua hukum Allah SWT? Ada taubat ke tak ada taubat untuk orang yang bunuh orang? Jadi kata ulama, ataupun ada juga yang syarahkan ya, bahawa orang yang pertama, kata Ibn Abbas, orang pertama tu datang dalam keadaan apa ni, tak tahu ya. Dia apa ni, dia dah buat salah dan dia ada menunjukkan tanda-tanda dia dah nak menyesal, dia menyesal. Jadi Fatih bin Abbas kata hukum yang betul, bahawa orang yang buat dosa macam mana pun, tak tahu bunuh orang pun, Allah terima taubatnya. Ada pun orang yang kedua tu, seorang yang dalam keadaan garang, marah dan aku macam berdendam, seolah-olah macam dia nak bunuh orang, dia belum lagi bunuh. Jadi Ibn Abbas kata tak ada taubat untuk orang yang bunuh orang. Jadi dia tak jadilah nak bunuh. Jadi itu perbezaan apa ni, fatwa mengikut perbezaan keadaan. Ini dia ada juga pembahasannya, dakwah lain, hukum dia tetap sebenarnya satu juga, sama juga. Baik, balik kepada hadis. Jadi wanita yang haid tidak wajib solat dan puasa. Nah, adapun tidak bolehnya wanita yang sedang haid masuk masjid adalah berdasarkan hadis la uhillul masjid lil haid wal junub. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan junub. Ingat tak hadis ini? Hadis ini telah dibahas sebelumnya. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Tapi daripada hadis-hadis lain telah bahaskan yang rajihnya adalah tidak boleh wanita yang haid dan junub untuk memasuki masjid dan duduk di dalam ataupun lalu je boleh. Yang dalilnya antaranya yang kita ingat adalah hadis apa? Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW suruh hulurkan kain daripada rumah. Kata Aisyah, ini haid, sesungguhnya aku sedang haid. Maka jawab Rasulullah dalam inna haidzataki laysat fi yadiki, sesungguhnya haid kau tidak daripada tanganmu, tangan tak ada apa-apa. Jadi ulur walaupun tangan masuk kat masjid. Ini menunjukkan bahawa orang haid tak boleh masuk masjid. Nah, dan ada dalil-dalil telah kita bahas. Kemudian wanita yang haid juga tidak boleh membaca Al-Quran berdasarkan hadis dari Ibnu Umar secara marfu', wanita yang haid dan junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Meskipun mengenai hadis tersebut terdapat pembicaraan, keterangan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hampir disepakati ulama bahawa ini adalah hadis dhaif. Kita boleh rujuk pada kata-kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Ini telah berlalu bab ini. Kemudian satu lagi adalah dia tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Yang ini berdasarkan hadis Amr bin Hazm yang sudah dijelaskan sebelumnya bersama penguatnya, yaitu Rasulullah SAW dalam hadis ini telah menulis surat pada gamana-gamana agar apa ni, Allah yamassal Qur'ana illa tahirun, jangan menyentuh Al-Quran atau tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Kemudian jumhur memahami maksud tahir suci ini adalah suci daripada hadas, suci daripada hadas. Tapi bagi sebagian orang lain, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kata hadis ini sahih, tapi fahaman dia lain. Dia kata tahir di sini maknanya apa? Yang suci daripada kekufuran. Jadi orang kafir yang tak boleh sentuh mushaf, kalau orang beriman boleh, walaupun dia ada hadas. Ingat lagi tak kepada ni? Dah lama dah, tahun lepas. Apa jawapan untuk kata-kata ini? Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran melainkan orang yang suci. Tafsiran suci ada dua. Satu adalah suci daripada hadas, satu lagi suci daripada daripada kekufuran, daripada syirik. Mana yang betul? Tak tahulah mana yang betul, tapi ada tak jawapan untuk orang yang kata suci daripada kekafiran? No. Antara dalil mereka adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, subhanallah, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang yang beriman itu tidak najis. Yang ini ketika Abu Hurairah sedang ada hadas besar. Jadi orang beriman semuanya suci lah. Jadi semua orang beriman boleh sentuh mushaf, walaupun dia ada hadas kecil ke, ada hadas besar. Macam mana jawab? Banyak kita dah belajar. Ini habis ini kita patut dah master lah. Ada perbezaan tak antara suci dengan antara najis dengan tidak suci? Jadi dia punya clue kat situ lah, antara najis dengan tidak suci. Ada. Kalau jika seorang kencing, sudah menghilangkan najisnya, tapi hadasnya tidak terangkat sebelum dia wudu. Jadi kita namakan dia apa? Tidak suci. Tapi kita namakan dia najis tak? Tak kan? Ini disepakati oleh semua orang. Seorang itu mungkin kita katakan dia tidak suci, tapi kita tak boleh katakan dia najis. Maknanya dia tak equal, dia tak apa? Sinonim. Bukan najis, tidak equal kepada apa? Tidak suci. Dalam keadaan tertentu, ialah najis itu tidak suci. Tapi dalam waktu tertentu, najis itu tak bermaknanya tidak suci. Sebab tu orang yang tidak ada wudu, batal wudu, dia tak boleh kata dia sedang najis. Tapi orang boleh kata dia tidak suci. Jadi bila Rasulullah SAW kata tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci, yang tahir, apa maknanya dia? Orang yang suci ni siapa? Apa makna dia tahir kat sini? Adakah maknanya orang kafir? Yang bukan, yang melainkan yang ini bukan kafir, ini suci daripada najis kesyirikan ataupun suci daripada semua jenis taharah. Taharah termasuk apa ni? Hadas. Yang mutatahir itu lebih kuat daripada apa? Daripada tahir bermaknanya suci daripada kesyirikan. Dia wajib. Dan hadis itu sahih. Hadis itu kata Ibn Abdul Bar, tahap dia sampai tahap mutawatir. Walaupun daripada sudut sanadnya ada saja maqal, ada saja pembahasan yang terima oleh ulama. Ini Nabi akan tulis surat kepada semua, kepada pemerintah-pemerintah itu, suruh kasih tahu kepada orang ramai, jangan sentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Jadi dalil jumbo tidak boleh menyentuh mushaf. Itu orang yang ada tahara. Jadi kalau hajat besar lebih-lebih lagi. Jadi kalau haid lebih lagi tak boleh menyentuh mushaf. Susah ke tak susah tu cerita lain. Kalau tak susah sangat mesti dia apa? Dia akan jadi senang. Biasalah kan. Awak nampak Quran jatuh. Kalau awak tak angkat sekarang, awak ada hajat besar. Tak angkat nanti kena pijakkan apa semula budak-budak. Tak boleh angkat tak? Boleh. Awak nak naik bas kali terjatuh mushaf. Tak ada apa ni wuduk. Angkat tak boleh. Jadi dalam keadaan biasa, ikhtiar, maka kita diharamkan memegang mushaf. Boleh? Jadi ini sedang disebutkan perkara yang tidak dibolehkan atas orang yang haid. Adapun yang berkaitan membaca Al-Quran untuk wanita yang haid, yang rajihnya boleh. Wanita yang haid, nifas, hatta junub sebenarnya rajihnya boleh membaca Al-Quran kerana tidak ada dalil. Kerana tidak dalil. Baik, hadis-hadis tersebut tidak kurang dari penetapan hukum makruh. Kalau tidak pun makruh lah bagi setiap masalah tersebut meskipun hukumnya tidak mencapai tingkat haram kerana hadis-hadis tersebut masih diperdebatkan sanadnya. Sedangkan maksud lafaznya tidak jelas mengharamkan. Sini ada soalan, apakah hukum seorang wanita yang sering membaca Al-Quran lalu semasa haidnya dia memegang kitab terjemahan Al-Quran lalu membacanya kemudian menyentuh huruf-huruf Al-Quran itu? Jadi hukum membaca Al-Quran untuk wanita yang haid rajinnya dibolehkan. Kita terangkan ulama macam mana pun kata tak boleh, semua sepakat kalau dia baca Qul a'udzu birabbil falaq, an-nas, pagi petang dibolehkan walaupun dia ada Quran. Kemudian ada mengatakan kalau sedikit ayat kursi pun boleh. Itu menunjukkan bahawa ia bukan satu yang betul-betul disepakati. Rajanya boleh dia membaca Al-Quran. Masalah dia memegang Al-Quran. Di sini kitab terjemahan Al-Quran. Jadi kalau yang ini tidak dinamakan mushaf, oleh kerana itu boleh menyentuhnya. Menyentuh huruf-huruf Al-Quran itu sendiri. Apa salah sentuh pula huruf Al-Quran itu? Saya tak tahu jawab. Mestilah saya alasan. Kalau dia tahu dah jawab lah. Memang saya tak tahu jawab. Banyak sangat ni cerita ni. Bagi mereka yang mengharamkan pegang mushaf, pegang lidi pun, tekan kat tu pun tak boleh. Kata Imam Nawawi dan Allah Ta'ala. Susah sangat pergi buka yang handphone yang ada apa tu, aplikasi Quran tu habis senang. Apakah hukum seorang suami menyentuh kemaluan isteri semasa haid untuk bersenang-senang tapi tidak sampai melakukan jima yang rajinnya? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah aku juga melainkan nikah. Ini jima. Walau bagaimanapun, itu akan datang pada hadis lepas ini. Walau bagaimanapun kata ulama, kalaulah seorang itu kuat syahwatnya dan dia khawatir dia akan melakukan yang haram apabila dalam sentuhan kemaluan, maka ketika itu haram hukumnya dia bersama dengan apa ni, isterinya yang haid. Dia hendaklah letakkan apa, izar, letakkanlah kain. Ini di atas kain sahaja. Lagi soalan, apakah menjadi satu kesalahan jika kita memanggil seorang dengan panggilan haji atau hajjah? Jadi juga sama dalam hal ini, tengok tempatlah. Di sebagian tempat di zaman dahulu bila haji dan balik haji je, dia jadi lain macam lah. Orang pandai berkat lah, cium dia semua. Sebab dia dah apa ni, dia dah cium majlis aswad ke apa lah, tahu orang peluk dia semua ambil berkat. Lepas tu tak letak nama title haji. Tak ada haji boleh jadi satu gaduh besar. Marah sebab payah ribu-ribu pergi. Tak letak title haji. Jadi dari sudut asalnya, meletakkan title ni adalah satu bid'ah. Bid'ah maknanya apa? Dia ada dekat dalam agama. Sebab sahabat-sahabat lebih dulu lagi tak ada orang panggil wahai haji. Haji, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Uthman, Haji Ali tak ada. Sekarang banyak Haji Abu Bakar, Haji Ali. Ataupun Haji Fatimah ke, tak ada. Padahal mereka semua buat, buat haji. Apalagi kalau ada makna-makna apa ni, satu satu ujian lah baginya. Nah. Tapi kalau setakat nak apa kita katakan ada kebiasaan, kan apa-apa setakat nak hormat haji tu macam pakcik, hajah tu macam makcik, biasa-biasa je kan. Sebagai ni, oh yang tak ada apa-apa. Kadang kita tak tahu dia dah buat haji ke, kita bagi dia haji, haji macam gitu je. Kadang tak pernah pergi haji. Jadi kalaulah dalam tu keadaan ni semua salah tu. Dia punya mahzur adalah apabila dia membawa kepada apa? Kepada memuji-muji diri sendiri. Dia tak ada apa-apa, insyaAllah tak ada apa-apa. Dia elakkan pun tak apa. Lagi baik. Oh, lambat. Ingat tak sama yang kata tadi. Ada apa-apa soalan? Tak. No. Mushaf yang digital tu macam iPhone ni gitu semua macam mana nak dia? Mushaf. Mushaf adalah satu yang ditulis. Ditulis. Dicetak atas sesuatu surface lah. Nah, sama ada kertas ke, batu ke, lembaran daun ke, whiteboard dan sebagainya, tembok ke. Itu dinamakan, yang kalau dibukukan dinamakan Quran Mushaf. Tapi kalau dalam handphone tu ada ke, dia tulis atas kaca dia? Adalah, tak ada dekat dalam. Dia kat dalam, lampu keluar nampak. Sebab tu kata ulama, dia seperti Quran yang ada kat dalam badan manusia. Orang yang hafal Quran, awak semua hafal Quran kan? Fatihah, Alif, betul tak? Okay, surah-surah lain. Habis awak tak boleh masuk tu? Tak boleh masuk toilet? Kerana buat Quran masuk dalam toilet. Dia dekat dalam awak, tak boleh hilang. Sampai awak mati. Dan tak boleh berjimat contohnya. Ada kemarin orang kasih email, pelakar juga. Satu abang tu, dia kata, anak saya, anak perempuan saya, saya takkan masukkan sekolah tasbih jadi hafizah. Kenapa? Nanti jadi hafizah, nanti dia kahwin ada problem. Nanti kahwin ada? Ada masalah. Sebab lelaki dia nanti apa? Atas dia. Jadi macam apa? Atas Quran. Ada aja dia punya batik. Alhamdulillah. Pakai akal lagi. Tengok benda yang baik tu, dia sebenarnya nak agungkan Quran. Bagus lah agungkan Quran tu, bagus. Tapi over je. Sampai macam tu. Jadi Quran ada dalam kita. Jadi ni alat-alat digital ni sama macam tu lah. Dia bukan hakikatnya betul-betul dekat luar. Yang kita cakap dekat luar yang ditulis. Tapi bila dia tengah on, bila tengah on, jangan masukkan dalam toilet lah. Dalam tu lah hormat lah macam mana. Jangan bila dah matikan pun tetap tak nak masukkan dalam toilet. Jadi kena pergi toilet, letak air pun mahal-mahal atau kat luar. Habis lah. Bolehkah wanita haid memakai tempers melakukan tawaf? Itu adalah pada hadis yang berikutnya. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan haram, dan itulah daripada hadis ini, Ibn Ali Mayaf Al-Hajj Ibn Allah Tafuqi bin Bayit. Lakukan apa juga dilakukan oleh orang haji, melainkan jangan engkau tawaf di keliling bait, keliling Kaabah. Itulah tak boleh. Sebab apa? Wanita ini, Aisyah, sedang haid. Tapi dalam keadaan darurat dan untuk tawaf ifadah, maka dan di kawasan darurat tu seperti yang disebutkan oleh ulama, dia ikut rombongan dan dah tiket, tak boleh tukar lagi. Tapi dia belum bersih lagi daripada haid, dan dia belum tawaf ifadah. Belum tawaf apa? Ifadah. tawaf fardhu atau wajib tawaf haji. Jadi ketika itu kerana darurat bolehlah dia masuk dengan kanvas cover kan, dan dia tawaf. Ada ulama kata tak boleh. Dia balik-balik semula tak apa, tapi dia kena datang lagi bila dah bersih dan dia lakukan sekali lagi. Ini kalau orang tinggal kat Saudi boleh jugalah. Orang yang tinggal kat Riyadh ke, tinggal kat ujung-ujung mana pun boleh datang balik. Tapi orang tinggal kat Singapura, kita lagi nak pergi sana. Jadi sebab itu sebagai ulama memberikan rukhsah dalam hal ini adalah pendapat Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala. Adapun tawaf wada', kalau dia ada haid, tawaf wada' tu gugur, tak wajib lagi. Yang tak ada nas. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkirakan dan sampaikan kita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.